بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، قني في دين عزكم الله. Kita telah membahas bab yang menjelaskan tentang yubta'u fil jar fil ataya, mendahulukan tetangga dalam hal pemberian. Disebutkan hadis Abdullah ibn Umar ibn As radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika hendak disembelihkan seekor kambing untuk beliau, maka beliau memerintahkan pembantunya untuk menyisakan atau memberikan terlebih dahulu untuk tetangga dia sebelum beliau memakan untuk diri sendiri. Dan dalam riwayat tersebut disebutkan bahwasanya tetangga beliau dari kalangan orang Yahudi. Sehingga dalam Islam, tetap mendahulukan tetangganya dalam pemberian, walaupun dia bukan orang Muslim. Sekarang kita masuk pada pembahasan bab yang berikut. Adapun hadisnya Aisyah radhiyallahu anha, ini sama dengan hadisnya ابن عمر ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه ليورثه. Masuk pada pembahasan bab yang ke-58. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب يهدي الى اقربهم بابا. Bab memberi hadiah kepada tetangga yang lebih dekat pintunya. Kalau tadi pada pembahasan yang sebelumnya mendahulukan tetangga daripada orang lain, sekarang pembahasannya ialah antar tetangga. Siapakah yang lebih berhak untuk menerima pemberian? Yang namanya tangga, ada yang depan, ada yang belakang, ada yang kanan, ada yang kiri. Apalagi di pemukiman yang padat, bagaimana di sebagian wilayah Surabaya ini. Nah, ini betul-betul tetangganya itu sangat berdekatan dan berdampingan, berdempetan. Maka siapa yang lebih berhak menerima hadiah dia? Di sini Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan bab dia memberi hadiah kepada tetangga yang paling dekat pintunya dengan dia. pintunya dengan dia. Kenapa demikian? Di samping memang ada hadisnya, di antara hikmahnya, alasan kenapa tetangga yang paling dekat pintunya yang lebih berhak menerima, dikarenakan mereka ini yang lebih banyak tahu kondisi kalian. Kamu sedang masak-masak, ya orang ini yang duluan tahu. Kamu memiliki kenikmatan-kenikmatan dunia, ya orang ini yang duluan tahu. Nah, kamu beli-beli sesuatu, ya dia yang duluan tahu. Kenapa? Dikarenakan pintunya paling dekat. Nah, misalkan baru belanja di minimarket, membawa kresek bungkusan. Nah, walaupun kamu taruh di bagian apa namanya, stang motor tutupan anunya itu, orang gak tahu. Begitu antum ambil mau masuk rumah, saya melihat, yang melihatnya tetangga yang paling dekat pintunya. Dari pasar juga begitu, dari mana-mana urusan masak di dalam, di dapurnya anda lagi masak apa begitu, sate itu apa, itu yang paling duluan mencium tetangga yang paling dekat. Kalau sate kan asapnya kemana-mana, mungkin banyak yang mencium itu. Tapi yang paling tercium, yang paling dekat pintunya dengan anda. Oleh karena itulah, di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan supaya mereka yang terdekat tadi didahulukan dalam perkara pemberian. Qala rahimahullahu taala haddatsana Hajjaj ibn Minhal, rawi yang terpercaya. Qala haddatsana Syu'bah ibn al-Hajjaj, dia ini amirul mu'minin fil hadis, tokohnya kaum hadis. Syu'bah imam. Qala akhbarani Abu Imran namanya Abdul Malik ibn Habib, Abdul Malik ibn Habib al-Juwaini atau al-Juni, dia juga rawi yang terpercaya. Qala sami'tu Talha ibn Abdillah an Aisyah qalat, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau bertanya, qultu ya Rasulullah, saya bertanya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innali jaraini, sesungguhnya saya ini memiliki dua tetangga. Fa ila ayyihima uhdi, maka kepada tetangga mana saya lebih dulu memberikan hadiah? Ini punya dua. Qala, beliau menjawab, ila aqrabihima minki baba, kepada yang paling dekat pintunya dengan kamu. Ini yang terlebih dahulu kamu kasih hadiah. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, maka dia sahih. Nah, dari riwayat ini khonatina asakumullah menunjukkan bahwasanya ketika seseorang itu hendak memberi hadiah, keadaannya tidak lepas dari dua perkara. Keadaan orang yang ngasih enggak lepas dari dua perkara. Perkara yang pertama ialah dia memberi hadiah dalam keadaan dia lapang, memungkinkan bagi dia untuk memberi lebih dari satu. Kalau demikian keadaannya, maka dia beri kepada sekian banyak tangga dia, yang terdekat, terus yang dekatnya lagi, dekatnya lagi, dekatnya lagi. Misalkan dalam sebuah gang ada 10 rumah, semua tetangga anda mampu untuk memberikan semuanya, bagi rata semuanya, dari mulai ujung gang ke ujung gang yang lainnya. Misalkan dari luar kota bawa oleh-oleh salak, habis ke Magelang atau ke Jogja, Ini kan pusatnya, murah-murahnya itu. Kalau di Surabaya 6.000, di sana cuma 2.000. Hah? Beli 5 kilo cuma 10.000. Beli 10 kilo kamu, 20.000 rohis. 5 kilo untuk rumah, 5 kilonya tetangga dikasih. Dikasih kresek, semua dikasih. Ada ampol. Ini yang lebih utama ya, kawan. Kenapa? Karena semua dikasih. Ini kalau dalam keadaan dia lapang kondisinya. Dan yang kedua, ketika dia dalam kondisi kurang lapang. Ya namanya orang, tidak setiap saat mampu. Ya, kadang dia lapang, kadang dia setengah lapang, kadang dia lagi seret-seret. Ketika dia tidak mampu untuk memberi lebih dari satu, disuruh milih, maka dia harus mengedepankan dan mendahulukan tetangga yang paling dekat pintunya dengan dia. Dengan riwayatnya, ila aqrabihima minki baba. Kamu berikan kepada tetangga yang paling dekat pintunya dengan engkau, wahai Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Masya Allah. Ini berarti perhatian sangat dengan tetangga yang paling dekat. Tetangga yang paling dekat itu ya kawan, itu mungkin mengalahkan famili Anda yang jauh. Itu kok bisa? Nah iya, kalau Anda butuh sesuatu, itu yang duluan ngurus siapa? Tetangga Anda. Misalkan anakmu sakit. Hah? Butuh apa-apa, mau ke rumah sakit. Itu mesti tetangga kamu yang ngurusi dia terlebih dahulu. Sakit ada apa ini? Langsung datang ke rumahnya kamu. Ada apa? Siapa yang sakit? Apa perlu bantuan? Atau gimana? Atau gimana? Dalam keadaan, family kamu mungkin datang satu jam lagi, mungkin setengah jam lagi. Tonggomu langsung teko. Set, nyampe. Ada yang meninggal di rumah Anda. Ya, namanya orang meninggal mesti membutuhkan bantuan. Untuk memandikan, untuk mengkafani, untuk mensolatkan, untuk menguburkan. Yang lebih dulu, tangga ya. Dan yang paling duluan, yang paling dekat dengan kamu. Maka dikarenakan hal-hal tadi dan hal yang lainnya, maka dalam Islam, lebih didahulukan tetangga yang terdekat pintunya dengan Anda dalam perkara pemberian. Paham ya? Walaupun yang paling dekat itu ialah orang Yahudi. Walaupun orang Nasrani. Walaupun orang yang gak gendah, yang gak beres. Tapi kamu lebih mendahulukan yang paling dekat pintunya dengan Anda. Sebab di sini Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak menanyakan lebih rinci kepada Aisyah. Tidak nanya, wahai Aisyah, tetangga kamu itu siapa? Muslim atau kafir? Tidak nanya. Tidak nanya apakah orang yang soleh atau orang yang jelek? Tidak nanya. Yang penting memiliki dua tetangga dan beliau memberikan bimbingan supaya diberikan kepada yang lebih dekat pintunya dengan Anda. Yang mau tanya, pintu depan atau pintu belakang? Loh, benar. Yang namanya rumahnya orang ada yang, ya. Ada pintu belakang, ada pintu depan. Pintu mana, Pak? Depan ya. Walaupun belakangnya itu mungkin nyambung dengan orang lain. Loh, dalam keadaan posisi masakan Anda di belakang. Tidak ada sejarahnya dapur di depan itu. Di Indonesia yang ada maksud, di Yaman ada. Oh, di Yaman ada? Saya ya, Pak. Jahit. Gumun, anak-anak ke Yaman itu. Yopun atau omai. Masa, apa namanya, dapur di depan. Persis dengan ruang tamu. Sehingga kalau dia masak, langsung asapnya, belum masuk ke ruang tamunya. Ngerti ini masak apa ini. Belakang, Pak. Yang wakil yang nyata terjadi di Indonesia ini sering begitu, sebagai tempat di belakang itu nyambung dengan tangga sampingnya dia, sama-sama pintu belakangnya, mungkin di belakang dia rumah orang lain lagi ya Pak ya, masih ya pintu yang mana ini maksud? Depan ya, kenapa kok begitu? Gitu ya. Masya Allah, pinter depannya ya. Nah, yang dianggap sekarang ini pintu depannya, bukan pintu samping, bukan pintu belakang. Paham ya? Bab, yang namanya bab pintu di depan, tempat masuknya orang itu dalam rumah depan. Nah, Walaupun dapurnya di belakang. Masya Allah. Sekarang ada rumah. Saya pengen tes aja, kira-kira ngerti apa orang. Ini rumah ya. Ini tangga sebelah kanan, tangga depan, tangga belakang, tangga samping. Ini kalau dengan letak rumahnya, tetangga sebelah kanan itu nempel dengan kamu. Nempel temboknya dengan Anda. Sementara tangga yang sebelah sampingnya agar harganya sedikit, ada gangnya gitu. Namun, Anda mengatur rumah Anda itu pintunya bukan pintu lurus begini. Pintunya begini. Jadi, misalkan ini rumah, pintu sebelah sini. Paham ya? Jadi kalau masuk rumah, masuk, nyamping dulu, nah baru ke sini. Sehingga, secara kenyataan yang dilihat, walaupun secara letak rumah lebih nempel dengan tangga sebelah kanan, tapi untuk urusan pintu, ini lebih menghadap ke arah tangga sebelah kiri. Nah, ya apa? Sekarang mana yang lebih dulu dikasih hadiah? Lihat sebelah kiri. Kenapa harus sebelah kiri? Pintunya ya? Masya Allah. Enggak rumahnya? Enggak. Allah farisika. Nah, pinter. Jadi yang dibahas nanti nasehatullah sekarang ya, pintunya bukan rumah Anda nempel nggak nempel, pintunya yang dibahas sekarang. Ya, kalau saya misalkan pintu rumahnya dari sebelah samping begini, nah, masuk lorong dulu, kemudian ke tengah gitu. Ya, sudah, yang dekat dengan pintu Anda inilah yang kamu kasih, walaupun agak jauh ada gangnya begitu dengan Anda. Nah, dengan bahir riwayat ini, khairatina azakumullah, ila akrabihima minki baba. Yang paling dekat pintunya dengan Anda. Nah, kalau kemudian pintu sama-sama dekat, iya. Mungkin ini. Mungkin. Bukan karena mustahil. Pintu Anda tengah-tengah. Ini tipe mungkinnya padat nih. Tangga sebelah kanan nempel. Sebelah kiri juga nempel. Pintunya sama-sama ada begini. Perkara-perkara yang mustahil terjadi. Kemudian tetangga depan Anda pun juga demikian. Jaraknya kalau kamu hitung sama. Ini sekitar 2 meter. Ini 2 meter. 2 meter. Kira-kira lah. Paling kurang sedikit lebih sedikit. Terus yang mana yang dikasih? Kalau kamu punya banyak. Ini kamu, ini kamu, ini kamu. Enak, sudah jelas. Kamu gak punya. Hanya punya mungkin untuk satu tetangga saja. Yang dikasih yang mana ini? Jawaban. Hah? Yang paling membutuhkan? Hah? Gitu ya? Ini sekarang bukan perkara butuh nggak butuh. Pasti kasih hadiah. Pembahasan hadiah. Kalau masa membutuhkan ya, walaupun jauh orangnya, langsung loncat ke sana. Paham ya? Misalkan yang paling dekat pintu dengan Anda nggak butuh. Ada orang yang sakit sebelah sana, butuh santunan. Nah kemudian, jangan ke sana, ada apa ke sana. Ini aja yang dikasih, yang dekat pintunya. Ya enggak, ini babi berhadiah, yang ini santunan lain lagi urusannya. Langsung ke sana. Nih, ini kafe, gede-gede, oke gini lah. Ya apa? Sekarang babi bukan bab membutuhkan, ngasih hadiah. Bapaknya bapak dia ya. Bebas. Maksudnya nggak ada yang lebih afdol, bagaimana. Ah, bebas ya. Atau misalkan makanannya tadi, misalkan satu piring gitu, bagi tiga gitu. Ah, piring kecil, ah, kecil, ah, kecil, ah, bagaimana. Ah? Jawa ya? Iya aja. Mana ya? Nah, Allah Fardhu. Kalau memungkinkan dibagi-bagi, supaya jangan iri. Kalau nggak mungkin, kalau dibagi ya mungkin satu senter. Hah? Kalau nggak mungkin dibagi, tadi itu, perhatikan sisi-sisi yang lebih menguatkan mereka daripada yang lain. Dari segi kerabatnya, atau bukan kerabat, muslimnya atau bukan muslimnya. Paham ya? Setelah kemarin dibahas, al-jaru salasa. Tetangga itu tiga macam. Yang pertama, dia muslim. Yang dia muslim, kerabat Anda sendiri dan dia tetangga Anda sendiri. Muslim, kerabat sendiri, tetangga sendiri. Maka dia melakukan tiga hak. Yang kedua, ya dia muslim dan tetangga Anda juga. Dapat dua hak. Yang ketiga, ya dia kafir dan dia tetangga Anda. Satu hak. Paham ini? Maka perlu diperhatikan ya Farantina Azzaikumullah al-Murajihad. Perkara-perkara yang lebih mengutamakan sebagian atau yang lainnya. Sehingga kerabat lebih didahulukan daripada yang lainnya. Nah kalau semuanya muslim, semuanya bukan kerabat. Ya, oh, coba. Kalau misalkan sebelah kanannya bibimu, sebelah depannya agak jauh, orang jauh, sebelah kiri orang jauh, ya siapa sih bibinya Anda? Dikilir. Iya nih, tiap hari antum punya begitu. Nah kalau kemudian kadang sebulan sekali atau mungkin setahun sekali, nah ya apa? Lali giliran nih. Allah ya Farid. Nama ya. Di Al-Muhim dilihat Al-Murajihat. Perkara-perkara yang lebih membuat dia lebih dahulukan. Kondisinya, segala macamnya. Kalau semuanya sama, sama-sama mampunya, pas-pas-pas dia, sama-sama muslimnya, maka insya Allah ta'ala sebelah kanan yang lebih afdal. Gitu ya. Karena lebih utama mendahulukan sebelah kanan daripada yang lainnya. Wallahu a'lam bissawab. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Muhammad ibn Bashar. Muhammad ibn Bashar dikenal dengan julukan Bundar. Bundar itu artinya orang yang luas ilmunya. Diambil oleh orang Indonesia dengan bahasa bandar. Bandar itu dari bahasa Arab, bundar. Yang namanya bandar itu kan pusatnya sesuatu ya. Ya, nah. Dalam bahasa Arab namanya bundar dengan membomak bak bundar. Ay wasi'ul ilm, yang luas ilmunya. Qala haddathana Muhammad ibn Ja'far. Muhammad bin Ja'far ini dijuluki dengan Gundar. Ya ghain, Gundar. Gundar ini artinya musyaghib. Tukang bikin kacau. Itu mana aslinya. Tapi beliau mendemikian kenyataannya. Julukan saja. Qala haddathana Syu'bah. Syu'bah yang di atas. Syu'bah bin Hajjaj. An-Nabi Imran al-Juni. Abu Imran al-Juni namanya Abdul Malik bin Habib. An-Talha bin Abdullah. Rajulun min Bani Tamim. Min Bani Taim ibn Murrah. Seorang laki-laki dari Bani Taim bin Murrah. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, "Qultu ya Rasulullah." Saya bertanya, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna li jaraini." Sesungguhnya aku memiliki dua tetangga. Fa ila ayyihima uhdi? Maka kepada tetangga yang mana saya memberi hadiah? Qala, dia menjawab, ila aqrabihima minki baba, kepada yang lebih dekat pintunya dengan kamu. Masya Allah. Ini hadis sama dengan yang di atas, cuman beda sanadnya. Kalau tadi dari jalan Hajjaj bin Minhal, kalau yang di jalan Muhammad bin Ja'far, dua-duanya meriwayatkan dari Syu'bah, dari Abu Imran, dari Talha, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dengan lafz yang sama. Maka faedahnya pun juga sama. Tambahin lagi faedahnya. Di antara faedah yang bisa kita ambil dari riwayat ini ialah kebolehan seorang istri menginfakkan atau menghadiahkan harta milik dia sendiri tanpa seizin sang suami. Perlu dipahami, bahwasanya seorang wanita, seorang istri, tamliku malaha, dia itu bisa memiliki harta dia sendiri. Seperti mahar, itu murni milik istri. Suami, jangan cawe-cawe. Atau dia dikasih sama bapaknya, atau sama ibunya. Punya siapa ini? Punya istri. Suami, jangan cawe-cawe. Hah? Jangan dompleng terus. Nah iya. Atau Anda sebagai seorang suami memberi hadiah kepada sang istri. Ini hadiah untuk kamu. Entah apa bentuknya. Itu murni untuk sang istri. Sang suami tidak boleh mencabutnya lagi. Jangan cawe-cawe. Paham ya? Sehingga suami memiliki hartanya dia sendiri. Istri memiliki harta dia sendiri. Sang suami berkewajiban untuk memberi nafkah kepada sang istri. Itu yang namanya nafkah, harta sang suami. Itu wajib hukumnya. Sementara harta sang istri itu di luar nafkah. Di luar nafkah. Punya dia sendiri. Jangan cawe-cawe. Dia punya emas. Dia punya ini, punya itu punya dia sendiri. Kalau dia gak riba, suaminya pakai, jangan kamu pakai. Sebab tak boleh kamu nanti. Kalau dia meribainya, yutibatin min nafsiha, dengan kerelaan dirinya, gak ada masalah. Sah-sah saja. Saya dipahami insya Allah ya? Saya dipahami. Kemudian, bila ada seorang istri memberikan hadiah kepada orang lain dari hartanya dia sendiri, ini hukumnya boleh. Walaupun tanpa seizin sang suami. Kenapa? Punya dia sendiri. Tidak ada masalah. Namun, yang dianjurkan ialah meminta masukan, meminta saran, meminta ide kepada sang suami supaya tepat pengeluarannya. Ini seperti Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, beliau memiliki seorang budak. Hendak dia bebaskan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahai Ummu Salamah, kalau seandainya engkau berikan kepada kerabat-kerabat kamu dari paman-paman kamu, lebih bagus." Paham ya? Menunjukkan ini Ummu Salamah memberikan hartanya dia sendiri kepada orang lain tanpa izinnya Rasul. Sementara beliau hanya memberikan masukan, memberikan ide, memberikan saran supaya lebih tepat kemana arah pengeluarannya. Juga seperti riwayat ini, Aisyah radhiyallahu taala anha hendak memberi hadiah kepada tetangga dia, minta saran kepada suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka diberi saran dan itu merupakan syariat untuk umat Islam pada umumnya. Diriwayatin, mana tetangga yang lebih berhak menerima hadiah saya? Disebutkan yang paling dekat pintunya dengan kamu. Di sini Aisyah radhiyallahu anha tidak minta izin kepada Rasul tentang masalah apa? Pemberian hadiah. Juga Rasul tidak melarang Aisyah untuk memberikannya. Beliau hanya memberikan bimbingan, memberikan masukan, memberikan saran supaya diberikan kepada tetangga yang lebih dekat pintunya dengan kami. Saya dipahami ya? Saya dipahami. Kenapa perlu bimbingan ya ikhwan? Sebab yang namanya perempuan, otaknya. Sebab yang namanya perempuan, ikhwan tina azakumullah, otaknya itu gak sempurna. Seringkali ikhwan tina azakumullah, kurang jauh pandangannya itu. Apalagi kalau perempuan tadi memiliki dasar kebiasaan boros. Itu ada uang sedikit biar, sedikit biar. Suami sih nggak apa-apa saja, uang dia sendiri, barang-barang dia sendiri. Itu kan eman-eman, katanya orang Jawa ya, eman-eman. Rugi gitu loh, kemanfaatannya kurang. Sehingga perlu bagi sang suami untuk mengawasi, memberikan saran, memberikan ide, masukan kepada perempuan tadi. Dengan ide yang baik tentunya. Masya Allah. Sekarang saya mau tanya. Antum. Abdul. Nah, saya mau tanya. Tadi dikatakan bahwasanya seorang istri itu boleh menghadiahkan atau menginfakkan harta milik dia sendiri tanpa pengetahuan sang suami. Nah, kalau kemudian harta suami yang dia hadiahkan, yang dia infakkan tanpa pengetahuan sang suami, ya apa hukumnya? Tidak boleh. Bukan ngambil itu dia sendiri, bukan. Misalkan, ada pengemis, datang, yang namanya pengemis, yang ngemis, kepengen dikasih sesuatu ya. Istri kamu kepengen berinfak kepada pengemis tadi. Tentunya ngambil hartanya sang suami. 500 perak, atau 1000 perak, atau apa. Atau misalkan sang istri kamu tadi kepengen infak untuk sebuah masjid, atau sebuah pesantren, atau apa. Ambil dari sang suami, 100, 200, 500 juta, 1 juta, untuk infak. Tanpa sepengetahuan sang suami. Apa hukumnya? Kenapa tidak boleh? Izin dulu ya. Hah? Izin dulu. Pelit nanti kalau izin dulu. Nah, mereka jawabannya. Dirinci. Bagaimana itu? Dilihat kebiasaan dan keadaan sang suaminya. Kalau sang suaminya ini secara kebiasaan yang berlangsung antara suami istri. Kan ngerti ini sih. Bagaimana tabiatnya suami, bagaimana kelakuan dia, bagaimana. Kan tahu-tahu kan ya. Kalau dari kebiasaan sang suami, dia ribo. Dia merestui, meribai tindakan sang istri. Kalau untuk infak fisabilillah, maka boleh. Mengambil harta sang suami, walaupun tanpa izin untuk infak fisabilillah. Dengan syarat. Tidak membahayakan sang suaminya. Tidak memadharatkan sang suaminya. Ridho si ridho, suami punya celengan misalkan 1 juta, cadangan untuk 2 bulan. Istrinya ngerti, ridho loh, suami saya itu ridho sekali kalau saya infak itu. Diambil 950 ribu, infak untuk masjid bulan. Dua sampai, setelah, ridho. Suaminya datang, kah? Lo mana uangnya ini? Napa tinggal 50.000 ini? tinggal 50.000 rupiah ini. Istrinya dengan polos ngomong. Oh tadi pak, saya infakkan bisa bila untuk sebuah masjid begini. Bayangannya dia suaminya riba ini. Tahu-tahu suaminya marah. Iya infak ya infak. Tapi loh. Lihat, kamu lihat ini. Kita punya celengan cuma 1 juta. Itu untuk 2 bulan. Lah kalau kamu infakkan 950 ribu. Tinggal 50 ribu. Gak jadi 2 bulan. Gak jadi 2 bulan ini. Sepekan habis. Memakan apa kan? Kan ribo. Ribo ya ribo. Tapi ingat, jangan membahayakan keadaan sang suaminya. Adapun kalau sudah kebiasaan sang suaminya tidak merestui, maka tidak boleh. Dikecualikan kalau untuk nafkah. Kalau nafkah sang istri sendiri, dan juga antara putra-putrinya dia, dalam keadaan sang suami sangat pelit, sangat bakhil, senang duit, abot mengeluarkan duit untuk sang istrinya atau anak-anaknya, dalam keadaan dia membutuhkan, dianya atau putranya atau putrinya, maka diperbolehkan mengambil harta sang suami dengan tanpa izin bil ma'ruf. Secukupnya dengan cara yang baik. Dan hadis Hindun, istrinya Abu Sufyan radhiyallahu ta'ala anhumah. Faham ya? Ada. Itu caranya. Kalau yang berlangsung sekarang gimana? Di kalangan anda-anda, wahai para suami-suami yang berumah tangga. Iya biasanya. Ya, teman-teman. yang berlangsung bagaimana ini? Istrinya infak-infak izinnya borai. Mana ya? Nah, kalau jumlahnya kecil-kecil, biasanya tidak normal. Yang gede-gede, gitu ya, diperbincangkan dulu ya. Nah, namanya. Ngono ta? Ngono juga ya? Hah? Iya. Foto tadi ya? Begitu ya. Nah, yang berlangsung umumnya orang itu begitu. Kalau untuk perkara-perkara yang sifatnya ya remeh, 1.000, 2.000, ah 5.000, kan begitu. Pol-pol aja loh itu. Aja luwe-luwe, bahaya aja luwe-luwe ya. 5.000, cuma apa, gak apa-apa. Tapi kalau udah ukurannya besar menurut mereka, yang relatif, masing-masing orang, itu gak percaya dewi-dewi. Besar menurut mereka, wah, jangan macam-macam para istri ya. Harus ngomong dulu sama suami Anda. Salah-salah nanti banyak UFO terbang ya. Mending kalau UFO terbang. Nah, kalau location-nya yang maju, saya peturusannya nanti. Allahu musta'an. Sehingga dinasihatkan untuk sang istri harus tahu kondisi sang suami. Sang suami juga harus tahu kondisi istri. Hakal. Qala rahimahullahu ta'ala. Babul adna fal adna minal jiran. Bab yang terdekat, kemudian yang dekat dari tetangga. Ini sekarang pembahasan tentang masalah tetangga dekat dan tetangga jauh. Berapa ukuran tetangga dekat dan apa ukuran tetangga jauh? Ada jarun qarib, ada jarun ba'id. Tetangga dekat dan tetangga jauh. Ini pun perlu dibahas kepada fitna azakumullah, dikarenakan untuk urusan haknya. Tetangga yang lebih dekat memiliki hak yang lebih daripada yang jauh. Gitu ya? Naam. Qala rahimahullahu ta'ala. Haddathana al-Husayn ibn al-Hurayth. Al-Husayn ibn al-Hurayth. Rawin percaya, tiqatun. Qala haddathana al-Fadl ibn Musa. Al-Fadl ibn Musa al-Marwazi. Rawi yang thiqah juga, terpercaya. Sahibu sunnah. Seorang yang kuat dalam perkara sunnah Rasulullah SAW. Anil Walid ibn Dinar. Dari Al-Walid ibn Dinar. Al-Walid ibn Dinar. Ibn Ma'in mengatakan da'if. Al-Walid ibn Dinar dikatakan da'if, lemah oleh Ibn Ma'in. Kalau Ibn Ma'in mengatakan da'if, itu artinya da'if jiddah, da'if yang parah. Anil Hasan, dari Al-Hasan, itu Al-Hasan Al-Basri, imam min a'immat at-tabi'in, salah seorang imam dari imam-imam tabi'in. Annahu su'ila 'anil jar. Bahwasanya beliau pernah ditanya tentang tetangga. Batasannya apa? Dekat jauhnya itu. Faqala, maka beliau menjawab. 40 daran amamahu. 40 rumah di depan dia. Tetangga depan itu 40 rumah. Depan. Di dekat. Selebihnya tetangga jauh. Wa 40 khalfahu. Dan 40 rumah di belakangnya dia. Tangga belakang 40 rumahnya. Selebihnya tangga jauh. Wa 40 an yaminihi. 40 rumah di sebelah kanan dia. Wa 40 an yasarihi. Dan 40 rumah dari sebelah kirinya. Masyaallah. Sebelah kirinya tanggul oma. Jadi dikitari oleh 100 berapa? 60 rumah. Oke, Masya Allah. Tetangga dekat Anda banyak. 160 kakak itu ketemunya berapa desa itu? Hah? Tak desa. Oh gitu ya, 3 RT. Saya RT berapa rumah? Berapa kakak? 50-an ya? Masya Allah, 3 RT ya. Nah, kalau di kampung saya, kampung Penghulu itu sedikit sekali rumahnya baru ya. Dia cuma 2 RT, petak, sebagian diisi sama sekolahan SD, sebagian diisi sama pondok-pondokan. Kalau dihitung rumahnya enggak sampai 160 kakak, Pak. Sak desa toko dhewe, Pak. Nah, Masya Allah. Itu yang depannya loh, Pak. Belakangnya belum. Belakangnya belum. Belakangnya belum. Dikit-dikit 160 rumah. Tapi ini ucapan Al-Hasan Al-Basri dan isnadnya dhaif. Dhaif sanadnya. Kalau dhaif, ya berarti bukan ucapannya Al-Hasan Al-Basri, mau dhaif. Lemah. Kalau lemah, ya sudah. Ya bukan sebagai dalil. Nah terus biar kalau begitu. Nah terus batasnya bagaimana? 40 depan, belakang, kanan, kiri, dhaif. Ucapannya beliau, lemah. Terus biar caranya? Hah? Biar? Bagaimana? Ukurannya apa? Keumannya? Keuman apa ya? Keuman apa yang dimaksud? Perumahan tetangga? Gimana? Gak paham tuh. Kalau di perumahan padat, 40. Kalau perumahannya agak senggang, 100 gitu. Tapi ya? Gitu ya? Iya katanya dia. Nah, dalilnya mana kawan dalilnya? Namanya. Dikarenakan tidak ada dalilnya untuk penetapan strata tentu, maka dikembalikan kepada urf, kebiasaan masyarakat setempat. Paham ya? Kalau kebiasaan orang tadi, di wilayah tadi, tetangga tersebut masih dikatakan dekat, ya dekat. Kalau jauh, ya jauh. Walaupun jaraknya cukup dekat. Paham ya? Itu perkara yang sifatnya relatif. Tergantung perkampungannya, tergantung pemukimannya, dan semisal. Kembali kepada urf adat setempat. Wallahu a'lam bissawab. Qala haddatsana Bishr ibn Muhammad. Qala akhbarana Abdullah ibn Mubarak. Bishr Muhammad thiqah, Abdullah ibn Mubarak imam. Qala akhbarana Ikrimah ibn Ammar. Ikrimah ibn Ammar juga rawi yang terpercaya. Qala haddatsana Alqamah ibn Bujalah ibn Zabarqan. Alqamah ibn Bujalah ibn Zabarqan, dia majhul, rawi yang majhul, tidak diketahui siapa dia. Qala sami'tu Abu Hurairah taqala. Dia mengatakan saya mendengar Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala berkata, wala yabda'u bijarihil aqsa. Janganlah dia memulai dengan tetangga yang lebih jauh. Qabla al-adna, sebelum yang terdekat. Walakin yabda'u bil adna, namun dia memulai dengan yang lebih dekat. Qabla al-aqsa, sebelum yang lebih jauh. Artinya, dalam semua urusan, dalam kerahadiat, maka segala macamnya, dahulukan yang terdekat, baru kemudian yang paling jauh. Jangan dulukan yang jauh, dekatnya tidak. Ini ucapannya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, namun sanadnya lemah dikarenakan ada rawi yang majhul yang diketahui siapa dia. Lemah juga. Dikarenakan lemah juga, maka tadi kembalinya kepada kebiasaan setempat, untuk batasan dekat dan jauhnya. Adapun masalah memulai yang dekat, kemudian yang dekatnya lagi, yang dekatnya lagi, kemudian yang agak jauh, yang jauh, yang jauh, yang jauh, ini enggak wajib. Enggak wajib ya. Sebab tidak ada nas dalil yang mewajibkannya. Itu hanya istihbab, sesuatu yang disukai saja, yang dianjurkan saja. Mendahulukan yang terdekat, kemudian yang dekatnya lagi, yang dekatnya lagi, yang agak jauh, yang jauh, terus begitu. Al-adna fal-adna. Yang terdekat dan yang dekat. Dalam perkara pemberian, dalam perkara menunaikan hak-hak, dan segala macamnya. Naam. Wallahu ta'ala alam bisawah. Apa sih? Ada yang mau tanya kan? Masalah korban sekarang ya. Apa hukumnya menyembelih korban? Orang Sidoarjo menyembelih di Surabaya. Orang itu datang ke Surabaya atau kirim uang belikan hewan Surabaya? Hah? Datang ke Surabaya? Bawa korbannya? Datang sendiri apa sama keluarganya? Datang sendiri apa sama keluarganya? Keluarganya di mana? Di Sidoarjo. Baik ikut serta? Masya Allah. Baik ya. Ini pembahasan pentingnya harus sampaikan kepada antum semua. Yaitu pembahasan daf'ul qimah. Tamam? Menyerahkan nilai kurban, uang senilai kurban ke tempat yang lain. Ini yang saya bahas dulu sebelum saya menjawab pertanyaan tadi. Misalkan orang Surabaya kepengin kurban dilempar ke Sidayu. Dia kirim uang dari Surabaya, kirim uang. Ini saya mau kurban 1 ekor kambing. Ini saya kirim uang 750.000. Mahal sekarang kambingnya, ikhwan. Mahal ya? Mahal. Yang punya kambing lagi panen sekarang. Nah. Belikan kambing di Sidayu, sembel di sana. Dan dibagikan untuk orang sana. Paham ya? Atau sebaliknya lagi. Masalah ini, khairuddin azakumullah, pernah ditanyakan kepada 3 syekh. Yang pertama ditanyakan kepada Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala ghafarlah. Yang kedua ditanyakan kepada Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, hafizahullahu taala wa ra'ah. Dan juga ditanyakan kepada Syekh Ahmad Ibn Yahya Ahmad Ibn Yahya An-Najmi, hafizahullahu taala wa ra'ah. Tiga-tiganya jawabannya mirip. Bahwasanya yang namanya sebuah ibadah itu tidak boleh dirubah dari asalnya. Dari sisi tempat, jenis, waktu, dan orang yang menerimanya. Tadi paham ya? Harus sesuai dengan bimbingan Rasulullah SAW. Sekarang, yang namanya udhiyah, sembelihan kurban, disyariatkan untuk sembelihannya, bukan dengan uang. Tidak pernah terjadi di zamannya Rasulullah SAW mengirim uang untuk itu. Yang ada ialah kurbannya disembelih. Perkara yang kedua, mengenai tempatnya, yang disunahkan oleh Rasulullah SAW ialah menyembelih kurban di tempatnya dia sendiri. Tidak pernah satu sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengirimkan hewan kurban ke Mekah. Tidak pernah. Ke Mekah untuk disembelihkan, tidak pernah. Paham ya? Di saat yang sama ketika beliau berhaji, beliau bawa kambing dari Madinah dibawa sampai ke Mekah untuk al-hadiyu. Dan beliau menyembelihnya di mana? Di kota Mekah. Menunjukkan ikhwan fillah jazakumullah, untuk urusan tempat penyembelihan pun diterangkan sama beliau. Untuk al-hadiyu harus di Mekah. Jangan di Madinah. Maka demikian pula untuk udhiyah, kurban di Madinah untuk Rasul ketika itu, bukan di Mekah. Bahkan. Sisi yang kedua, yang namanya hewan kurban disyariatkan untuk dimakan. Paham ya? Disunahkan, bahkan sebagian mengatakan wajib untuk memakan sebagian dari hewan kurban tadi. Nah kalau Anda transfer ke sana, keluar ke daerah yang lainnya, Anda nggak mau makannya. Yang ketiga, penyembelian hewan kurban itu bukan semata-mata membantu orang lain. Jangan melihat semata-mata sisi mada, kemanusiaan atau materi. Harus dipahami bahwasanya udhiyah itu ialah ibadah. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, syiarun min syairillah. Satu syiar dari syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu kirim keluar, maka syiarnya mana untuk wilayah Anda? Wakil. Sehingga banyak argumentasi beliau bawakan. Alhamdulillah saya tulis masalah ini untuk melihat di Darussalaf Raid. Di Darussalaf Raid, kalau masih hidup. Ada khabar, apa namanya, sudah mulai koma-koma sedikit katanya. Nah, saya dipahami ya? Sehingga tidak boleh menyerahkan uang ke tempat yang lain untuk dibelikan kambing di sana, disembelih di sana, dibagi di sana. Baik, sekarang tinggal dua kasus. Bagaimana kalau, yang pertama, bagaimana kalau dia kambingnya itu dibawa ke tempat yang lain, misalkan dia orang Sidoarjo, kambingnya dibawa ke Surabaya, kambingnya dibawa, dianya ikut, sak keluarganya sekalian. Entah ke rumah mbahnya, ke rumah orang tuanya, ke rumah kakaknya, atau kemana. Tamam? Yang kedua ini, insya Allah ta'ala, ada masalah. Karena memang yang diinginkan terjadi. Dia bisa memakannya, dia bisa membaca fasfara ketika menyembelihnya, dia bisa menampakkan syiar Islam dalam bentuk sembilan kurban di tengah-tengah keluarganya. Bahasanya. Yang kedua, kalau dia membawa seorang diri, maka akan luput dari dia sekian banyak kemaslahatan dari hewan kurban tadi. Mudeng ya? Ada. Wallahu ta'ala ala bisawab. Sehingga, ini perlu dipahami, al-mas'alah, mas'alah ibadah, bukan mas'alah semata-mata bantuan. Ini perlu disampaikan kepada bini sepuh, perlu pesantren ini. Biasanya ikhwan-ikhwan ini senang kalau ngirim uang kurban ke pesantren. Dulu sebelum saya pulang ke Yaman, pesantren si Dayi itu sogi tenang dengan yang namanya kambing kalau sudah menjelang Id. Sampai 20 ekor kambing, sampai 25 ekor kambing. Perut cilik kayak gitu. 20-25 sapinya satu. Hah? Gelegen ya. Sampai jeleh-jeleh. Saya bosan-bosan, saya gigi semua. Makan di kambing. Maksudnya dikasihkan sama masyarakat. Sana-sana. Kasihkan semua. Ngasihnya gak tanggung-tanggung. Dan kemudian cuma setengah kilo, sekilo. Enggak. Get-getan. Corona. Karena banyaknya. Saya terangkan kepada mereka. Enggak boleh itu. Dan jika dikasih masukan sama Ustaz Irfan. Enggak boleh itu. Ozen anafillah. Bagus itu. Makin stop langsung. Ada yang walaupun dia ngomong. Oh maaf. Enggak syar'i. Enggak nerima. Oh maaf. Nggak syar'i, nggak nerima. Terus piye Ustaz, terus piye apa nih? Nah, apa ngurusnya? Gimana cara ngurus kambingnya? Itu terserah Anda, urusan dewe. Nah, kok takut-takut kira ya, urusan dewe. Kok melimpahkan kerobotan Anda pada orang lain? Sehingga ala Allah sudah. Tak ada rezeki ya, makan kambing, kena rezeki segimana. Mana ya? Nah, ada. Dan juga yang diingatkan sama Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ialah adanya sebagian pihak yang membuka lapangan usaha jenis satu ini. Menerima pesanan dari luar. Kalau yang dari dalam tidak ada masalah. Surabaya, ada teman dari Surabaya pesan sekian nol. Karena satu wilayah. Ini tidak. Dia jual kambing ini. Diiklankan di mana-mana siap menerima pesanan kambing. Dan siap menyembelihnya di sini. Dan siap memberikannya kepada fuqara al-masakin dengan harga yang berbeda-beda sesuai dengan selera. Masya Allah. Ada tipe A, tipe B, tipe C, tipe D, tipe E. 5 tipe. Dari mulai harganya 1 juta sampai yang harganya 400 ribu rupiah. Masya Allah. Orang sekarang yang ikhwan dan ikhiri masalah ibadahnya. Yang penting dia korban. Allah sudah. Sisa yang ngurusi siapa? Gak mau repot. Gitu. Kalau kamu gak mau repot, dikasih solusi sama mereka. Kamu sembelih di rumah kamu, di wilayah kamu, atau nyuruh orang lain sembelih di rumah kamu. Kalau kamu gak pengen musik-musik, langsung ini daging yang ada ini, atau kambing yang udah mati ini, langsung kamu lempar ke tempat yang lain. Gak ada masalah. Kalau memang kelebihan kambing. Tapi kalau di tempat Anda masih banyak fuqara wal masakin yang membutuhkan, kamu kasih 10 kilo pun masih mau, ya kasihkan mereka. Jangan kamu pindah ke tempat-tempat yang lainnya. Saya paham ya? Apalagi tonggomu kiri-kiri. Al-adna, al-adna. Tonggomu berarti, oh ya, Pak. Paham ya? Nah, iya, itu sesungguhnya kesempatan emas. Bisa menjalin hubungan erat dengan kaum muslimin yang lainnya. Dengan tangga, dengan sanak famili, dengan yang lainnya. Kasih. Boleh kalau kamu yang ngurus sendiri. Sebelen dewe, kulubi dewe, prateli dewe, dibagi-bagi dewe, bagian untuk kamu, sebagian nih, pak, kamu, pak. Masya Allah. Ini apa? Hadah Allah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Paham insya Allah ya? Mafhum. Masya Allah. Ini agak berat juga ini permintaannya. Apakah diperkenankan untuk menyebarkan rekaman taklim ada belum di internet? Waduh, waduh, waduh. Ini kelasnya, kelas hantu. Kalau dibawa ke internet nanti didengarkan banyak orang. Belum tentu mereka bisa mengambil faedah daripadanya. Jangan dulu. Nanti ada yang salah-salah segala macam. Yang namanya orang ngomong kan kadang keselio. Membetulkannya bukan depannya lagi kalau masih ingat. Ya, yang dengarkan hari ini, pekan depan nggak dengarkan. Nah, ya apa urusan? Es nanti. Hah? Gitu ya. Allah nusa. Ini kita rekam sendiri, terekam. Nanti kita bersihkan lagi, kita edit lagi, nanti disebarkan insya Allah. CD, CD. Apakah benar berkorban dengan kambing hanya untuk satu orang? Apakah salah satu syarat orang yang berkorban adalah balik? Oh enggak. Masalah baliknya balik. Sebab pembahasannya sekarang bukan kepada pelakunya, tapi kepada harta yang dia miliki. Yang belum balik boleh dia berkorban. Adapun apakah seekor kambing hanya untuk satu orang? Al-jawab untuk dia dan keluarganya. Dengan hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Tamam bahwasanya kami dulu di zamannya Nabi SAW, seseorang itu menyembelih seekor kambing untuk dia dan sekeluarganya dia. Dia sekeluarga cukup satu ekor kambing saja. Satu sekeluarga. Kalau dia kepingin, bapak sendiri, ibu sendiri, anak pertama sendiri, anaknya enam, sendiri, sendiri, sendiri, sendiri, sendiri, sekeluarga delapan ekor, dewe-dewe, nggak ada masalah. Boleh-boleh saja. Cuma yang dibahas tadi, batas minimal, satu ekor kambing sekeluarga, itu mencukupi. Dengan hadis tadi itu, Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala. Allah. Mau tanya mengenai puasa Arafah. Menurut berita jamaah haji di Arafah hari Jumat. Berarti idnya hari Sabtu mereka ya. Oke. Sedangkan pemerintah Indonesia menetapkan hari rayanya 10 Hijjah hari Minggu. Berarti Arafahnya hari Sabtu. Teman tadi khabari. Jangan bikin tak dikit loh. Ya syarat penanggalan. Syarat penanggalan disebutkan idnya hari Ahad tanggal 21 Desember. 31 salah ngomong. 31 Desember. Berarti Arafahnya hari Sabtu. Piye? Ini yang tahu khabar siapa ya? Siapa yang nanya ini? Benar? Khabar dari mana? Oh, radio. Ceker mana, ceker mana? Siapa ngerti, waduh. Pertanyaannya, apakah kita berpuasa hari Jumat ketika jemaah di Arafah ataukah hari Sabtu sama pemerintah? Aduh, ya begitu. Ada yang ngomong dulu, Arafah itu Saudi. Kawan Arafah di Indonesia itu. Iya, repot ya. Yang itu harus pahami. Supaya jangan banyak terjadi pertanyaan tentang masalah ini. Bahwasanya penetapan satu Ramadan, satu Syawal, 10 Dzulhijjah itu kembalinya semua kepada ru'yatul hilal. Paham ya? Sama ya. Demikian pula pada penetapan 10 Dzulhijjah itu tergantung ru'yah pada tanggal 29 Dzulqa'dah kemarin. Mungkin melihat, mungkin ikmal, menyempurnakan. Dan ini yang bisa menentukan perbedaan 10 Dzulhijjahnya. Kalau ketemu tanggal satunya, tinggal ngitung saja. Hal itu dikembalikan kepada khilaf para ulama, ikhtilafnya para ulama tentang masalah ru'yatul hilal. Apakah sebuah negeri sudah melihat, maka berlaku untuk semua negeri yang lainnya, ataukah masing-masing negeri harus sendiri-sendiri? Dua pendapat yang paling masyhur. Wahilah pendapatnya sangat banyak. Hadahu. Namanya dinasihatkan ya khanam dinasihatumullah ialah anda mengikuti aja pemerintah anda dalam rangka untuk menyatukan kaum muslimin dalam perkara ibadah mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pemerintah mengumumkan mudah-mudahan dengan tata ru'yah. Mudah-mudahan. Belum kan? Penguasa belum ya? Belum. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Apakah tetangga yang Nasrani juga memperoleh daging kurban mengingat tetangga samping anak Nasrani? Iya, kamu kasih. Tidak disyaratkan harus muslim yang menerimanya. Juga tidak disyaratkan harus fakir yang menerimanya. Yang lebih diutamakan fakir. Dengan ayat wa'athaimul baitsal fakir. Orang fakir ini yang dahulukan ya. Tapi boleh memberikan orang kaya juga boleh. Fakir orang Kristen juga boleh. Yahudi juga boleh. Semua boleh. Kayak yang bilang kesempatan itu. Sangat sangat emas kesempatannya itu. Saya memiliki kelebihan harta. Dan saya ingin berkorban. Tapi saya membatalkannya. Lalu saya berikan kepada ibu untuk digunakan beli berkorban. Bolehkah? Itu serah anda. Ini bagaimana? Dikasihkan sama ibu anda, ya boleh. Serah anda. Tapi sekarang ibu ini tanggungannya anda ataukah sendiri-sendiri? Siapa yang tanya? Anda ditanggung oleh ibu atau ibu ditanggung sama anda atau sendiri-sendiri? Saya sendiri-sendiri. Ini antum sama mandiri. Ibu sama yang lain juga sendiri. Mandiri. Tapi umumnya piye? Masih ditanggung sama ibu. Begitu. Masya Allah. Tahu. Masya Allah. Sehingga tadi itu. Dengan cara satu ekor kambing diniatkan untuk semua keluarga. Kecapai semua insya Allah. Bagaimana hukumnya? Apabila 9 hewan kurban di atas namakan orang yang sudah meninggal, apakah bisa dikiaskan sedekah bagi orang yang telah meninggal? Masya Allah. Dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Bahwasanya al-udhiyah itu lil-ahya, la lil-amwat. Kurban itu untuk orang yang hidup, bukan untuk orang yang mati. Paham ya? Adapun untuk orang yang mati dirinci. Dirinci. Kalau orang yang mati tadi, sebelum matinya dia berwasiat, dalam wasiatnya dia meminta supaya ahli warisnya menyembelihkan kurban untuk dia, maka jawabannya gimana? Boleh. Dengan syarat, hewan kurban tadi nilainya tidak lebih dari sepertiga harta dia. Sebab yang namanya wasiat, sepertiga ke bawah. Kalau lebih dari sepertiga, maka fatal. Enggak sah. Saya paham ya? Kalau dalam bentuk wasiat, maka diperbolehkan. Tapi kalau orang yang sudah mati, gak ono wasiat, gak ono apa. Disembelihnya korban, gak nyampe. Ada. Wallahu a'lam bishawab. Ini perlu terangkan dalam kitab Ahkamul Udhiyah. Bagaimana hukum puasa tarwiyah 8 Dzulhijjah? Tidak ada ya. Yang ada puasa Arab. Puasa Arab 9 Dzulhijjahnya. Bagaimana jika seorang memberikan hadiah pada kita, tapi kita tolak dengan alasan masih banyak orang lain yang membutuhkan dan bersikeras menolak hadiah dengan alasan tersebut? Ya, antum harus bisa memahami alasan dia. Kalau misalkan alasan dia ini cukup syar'i, ya sudah, antum kasihkan sama yang lebih berhak lagi. Yang menunjukkan dia cukup perhatian dengan orang lain. Namun juga terkadang, alhamdulillah, orang yang dikasih hadiah juga harus melihat kondisi yang ngasih hadiah. Dalam artian, untuk menyenangkan hati dia. Terkadang ini orang ya, ikhwan. Dia gak mampu sungguhnya orang ini. Secara ekonomi, pas-pasan. Namun dia akan sangat bergembira, sangat suka, dan sangat senang gitu. Kalau bisa ngasih hadiah kepada orang lain. Yang mungkin orang lain tersebut lebih mampu dari dia. Maka perhatikan. Kalau Anda menolaknya. Dan supaya dikasihkan kepada yang lebih berhak. Dia gak kecewa. Ada labas. Tuh kalau kamu tahu ini bakal dia bakal kecewa. Yang tadinya dia kepingin bahagia tahu-tahu. Jadi kecewa karena ditolak. Maka dalam rangka untuk menyenangkan hatinya dia. Paham ya? Kamu terima itu. Kamu terima itu. Ada muhim ya. Ini sangat penting sekali. Ini disebutkan sama Syekh Ibnu Utsaimin juga. Dalam buku beliau Kitabul Ilm. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana jika kita memberi sesuatu pada seorang tetangga kita karena kemampuannya terbatas, lalu tetangga yang lainnya iri atau timbul fitnah? Loh. Tadi itu kalau kamu kasihkan yang paling dekat pintu dengan Anda, ya kamu terangkan sama tetangga Anda. Memang tetangga itu ya gitu ya. Macam-macam orangnya, ada yang senang ngomel, ada yang rewel, ada yang ciriwis, ada yang ini, ada yang itu. Ya. Kamu terangkan. Bukannya saya enggak mau ngasih Anda. Permasalahan sekarang ini ialah saya cuma punya satu. Sunnahnya tak kasihkan yang paling dekat dengan pintu Anda. Nek kalau ku pengin pindah omah. pindah omah, pindah rumah saja. Ini rumah enggak ganti kamu yang di sini. Ini kalau saya punya satu tak kasihkan sama kamu. Kalau saya akan memahami. Namun sekali-kali tadi itu. Sekali-kali idenya Pak Joko lumayan diterapkan itu. Sekali-kali dikilir. Itu aja ya. Supaya jangan menimbulkan fitnah. Sekali-kali kamu siapkan untuk dua. Gitu. Tangga yang paling dekat. Untuk ini yang cerewet ini. Kamu kasih dia. Dan menang. Apakah benar? Ada dalil dari Al-Quran dan Al-Hadis. Bahwasanya penghasilan sang suami tidak boleh diserahkan semua kepada sang istri. Wallahu a'lam. Apa ada? Dalil Al-Qur'an dan hadis yang mengatakan penghasilan sang suami tidak boleh dikasihkan semua sama sang istri. Wallahu a'lam ya. Justru kalau anda perhatikan bahir sekian banyak dalil menunjukkan harta sang suami gitu ya. Oh, enggak boleh diserahkan semua pada istri. Kalau dalil yang nas larangan saya nggak tahu. Tapi kalau secara kenyataan dalam segala riwayat, yang menunjukkan bahwasanya harta sang suami tidak semua dikasihkan sama sang istri. Yang dikasihkan hanyalah nafkah saja. Itu hukumnya wajib. Dan yang namanya nafkah tergantung kemampuan Anda. Karena Anda mampunya tak satu bulan 100.000 rupiah. Ya udah kamu kasihkan sama dia. Ini saya mampunya sekian ya. Nih. Dicukup-cukup sebulan. Nah itu untuk makannya kamu ya, makannya istrimu ya, segala macamnya. Hah? Begitu. Mampunya lebih kamu kasih. Saya mampunya lebih. Saya mampunya 500.000. Dicukup-cukup. Ciri bojone. Ya, gak cukup-cukup. Padahal ya, regen 500.000. Hah? Paling pol, orang harus saya ketahui ya. Yang selebihnya untuk yang lain. Nah. Kalau larangan, saya nggak tahu. Tapi kalau misalkan secara kenyataan, memang demikian. harta sang suami, tidak semuanya diserahkan pada sang istri, yang diberikan hanya untuk nafkah saja. Dari yang paling jelas ialah hadis kisahnya Hindun tadi, ya, yang minta izin sama Rasul supaya mengambil hartanya Abu Sufyan, suaminya dia sendiri. Menunjukkan apa? Abu Sufyan tidak memberikan semua hartanya kepada Hindun, dan Hindun hanya diizinkan sama Rasul mengambil yang dia perlukan saja dan tidak membahayakan sang suaminya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya. Sampai persiapan salat maghrib insyaallah. Yakin insyaallah ila huna. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.